aku gembira. Ku diambang remaja kala aku tahu panjang umurku. Ku diambang remaja masa remaja yang telah ku nanti. Kini telah datang dalam hidupku, oh, yang rasa hati dirindu genap umurku. Ku diambang remaja teringat masa kecil yang telah silam. Ku diambang remaja dikala aku di hari baam. Bunda tersayang yang mutiara hati yang Allah jenaka sekali. Aku bagaikan sekuntum bunga yang sedang berkembang di taman. Betapa aku gembira. Ku diambang remaja kala aku tahu panjang umurku. Ku diambang remaja masa remaja